Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat duha Masjid Al-Ihsan rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat serta berbagai karunia-Nya kepada kita semua. Selawat beriring salam semoga tercurah Allah limpahkan kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah izinkan kita untuk yang pertama kali bersama saya di masjid ini dalam sholat duha, kuliah duha. Oleh karena itu adalah sah-sah saja kalau di antara pengurus tadi kita belum saling kenal. Karena semenjak masjid ini baru dibangun, kalau tidak salah baru 3 kali saya kesini, ini yang keempat. Sekali khutbah Jumat, 2 kali dalam tausiah Ramadan, kuliah duha baru pertama ini. Tetapi mungkin bagi jemaah yang dulu 4 tahun yang lalu selalu mampir di Masjid As-Salam, ya, mungkin saya bukanlah hal yang baru. Atau jemaah yang 4 tahun yang lalu selalu ikut taklim di Masjid Al-Azhar, jangan pernah, kita sering ketemu di sana. Baik, kita akan coba dengan segala kekurangan dan keterbatasan ilmu yang ada pada kita untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan sholat malam dan hubungannya dengan kerja. Seperti yang terlihat di layar, dan Ustadz Iman juga tadi memberikan semacam gambaran, memang tidak sedikit yang beranggapan kalau sholat malam itu berdampak tidak nyaman keesokan harinya, seperti ngantuk, lemas, tidak bersemangat. Tentu saja jika dikaitkan dengan pekerjaan, seolah-olah orang yang sholat malam itu tidak memiliki etos kerja yang baik, tidak memiliki jiwa untuk berkompetisi di dalam bekerja. Persoalan-persoalan itu yang akan kita coba telusuri insyaallah sedikit demi sedikit. Pertama kita melihat tentang fadilah atau fadail, keutamaan-keutamaan sholat malam. Hadirin Bapak Ibu cuma berbahagia, sepengetahuan saya, mungkin saya keliru, ibadah sunat, sholat kan, infak sedekah, atau ibadah-ibadah sunat lainnya. Sepengetahuan saya, yang paling banyak dalilnya adalah sholat tahajud atau sholat malam. Apakah dalil yang terdapat dalam Quran dan hadis itu berbentuk perintah atau berbentuk khabariyah, yaitu berita yang menceritakan tentang orang sholat malam itu begini dan begitu. Tapi paling banyak dalilnya, paling banyak wahyu baik Quran maupun hadis yang memberikan tasjih, yang memotivasi kita, yang memberi kita sendiri untuk melaksanakan sholat malam ini. Tetapi realitanya justru sebagian kecil di kalangan umat ini yang mau, yang tertarik untuk melaksanakan sholat malam ini. Saya melihat orang-orang yang mau melaksanakan sholat malam ini hanya dapat digolongkan kepada dua kelompok manusia secara umum. Kelompok pertama adalah orang-orang yang termasuk dalam kelompok high class, jadi kelas-kelas tinggi, kelas-kelas elit, kelas-kelasnya para ulama, kelas-kelasnya orang-orang soleh, orang-orang terdahulu. Ini luar biasa, karena memang sholat malam itu sudah merupakan dakbun, perilaku, kebiasaan orang-orang soleh. Nah, mereka-mereka inilah yang selalu, bahkan yang berusaha untuk tidak meninggalkan sholat malam. Bahasa lainnya, mereka inilah yang betul-betul menikmati ibadah yang satu ini. Itu golongan atau kelompok yang pertama. Yang kedua, yang mau mengerjakan sholat malam ini adalah, walaupun dia bukan orang-orang yang high class, ya, bukan kelas-kelas elit, dia orang biasa, tetapi dia banyak masalah, dia banyak problem. Contoh, hutang yang gak kunjung lunas, penyakit yang tidak kunjung sembuh, ya, selalu berada dalam tekanan-tekanan dan tekanan. Insya Allah yang begitu akan terasa ringan melaksanakan sholat malam. Dan ini tentu jauh lebih baik ketimbang ketika mendapatkan tekanan dia pergi ke tempat-tempat maksiat. Ya, tentu ini tidak ada artinya sama sekali. Baik di dalam Quran Al-Karim surah Al-Isra, surah 17 ayat 79 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fata'ajjab bihi nafilatan lak asa ayyaba taqrabuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam, maka bertahajudlah kamu kepada Allah sebagai nafilatan laka, ibadah nafilah, ibadah tambahan, bukan ibadah pokok. Allah menyebutkan sholat tahajud adalah sebagai nafilatan laka, sebagai tambahan bagi kamu. Tetapi ibadah yang dinilai sebagai tambahan ini, dengan demikian kata Allah, asa ayyaba astaqarab buka maqaman mahmuda. Di situ tergantung sebuah harapan. Harapannya apa? Dengan melaksanakan sholat malam ini, Allah akan angkat kamu, Allah akan bangkitkan kamu pada maqaman mahmuda, tempat yang terhormat, tempat yang terpuji. Sebagian para ulama kita menyebutkan kapan itu maqam mahmuda Allah berikan kepada orang-orang yang salat tahajud. Mayoritas ulama-ulama tafsir menyebutkan adalah ketika Allah bangkitkan kelak di yaumul kiamah. Bahkan ketika bangkit dari kubur saja, orang-orang yang selalu dan membiasakan diri dalam salat tahajud itu tampil beda, stylenya beda dengan orang-orang yang tidak tahajud. Tetapi sebagian ulama-ulama kita, ulama kontemporer sekarang ini menilai sholat tahajud itu bukan saja untuk nanti di yaumul kiamat, tapi di dunia sesungguhnya maqam mahmuda, tempat terhormat, terpuji itu sudah Allah berikan kepada mereka. Manakala mereka mulazama, betul-betul selalu dalam sholat tahajud. Bapak Ibu, ada dua ibadah. Insya Allah, ibadah sunat yang dua ini, jika kita kerjakan, itu dampaknya, dampaknya luar biasa, dan itu bisa kita rasakan dalam konteks kehidupan kita di dunia. Kalau kita ingin mulia, kita ingin baik, insya Allah dimuliakan oleh Allah tentunya. Ada dua ibadah sunat yang sangat istimewa yang bisa kita lakukan. Masalah berat atau tidaknya ini persoalan lain. Pertama, sholat tahajud. Yang kedua, biasakan diri, kecuali yang sudah sakit, melakukan puasa Senin, Kamis. Coba nanti, ini hari Ahad, ini kan hari ini hari Ahad. Kita boleh coba, bagi yang sudah, alhamdulillah, bagi yang belum, coba. Kita harus berani mencoba. Cobalah nanti malam, insya Allah, sholat tahajud. Syukur-syukur bisa dikerjakan dalam jumlah yang banyak. Niatkan kita mau sholat tahajud. Sholat. Kemudian sekalian sahur, karena besok Senin, puasa Senin. Gak usah puasa lagi daun dulu lah. Udah elit gitu. Puasa Senin Kamis saja. Insya Allah nanti malam kita tahajud. Esok harinya kita puasa Senin Kamis. Bapak-bapak dan ibu-ibu akan merasakan reaksi langsung terhadap diri kita, perilaku kita. Contoh, ngomong saja, berbicara saja kita akan berpikir, Pak, supaya yang keluar ini tidak sembarangan. Kenapa? Karena kita berpuasa. Kita ingatkan definisi puasa kita dulu. Puasa yang sesungguhnya bukan hanya, bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tetapi berusaha menahan diri dari hal-hal yang dapat merusak nilai puasa. Jadi yang keluar ini berhati-hati, jangan sampai merusak nilai puasa kita. Itu contoh. Bahkan puasa yang baik, dulu pernah kita sampaikan di mimbar Ramadan di sini, bukan hanya sampai pada poin yang kedua, bahkan berusaha untuk meraih kebaikan yang luar biasa yang memang tidak kita dapatkan di luar puasa. Jadi kalau kita sholat malam, kemudian keesokan harinya kita sahur, katakanlah puasa Senin. Saat hari Senin itu bapak-bapak, ibu-ibu akan berpikir untuk mengeluarkan sesuatu ucapan dari mulut ini. Kenapa? Takut berbenturan dengan puasa. Oke lah, puasa saya tidak batal, tetapi nilainya berkurang. Akhirnya karena kita ingin mendapatkan keutamaan, kalaupun mulut ini berbicara, kalaupun mulut ini mengeluarkan ucapan-ucapan, pasti yang baik-baik. Kenapa? Karena ucapan yang dikeluarkan itu diharapkan memiliki nilai tambah. Mungkin kalau kita di jalan, ya, kemudian kita cepet air, kalau kita naik motor kan bisa aja musuh penghujan ini cepet oleh orang sebelah. Kalau tidak puasa, bisa jadi yang keluar itu goblok-goblok. Mungkin ya. Kurang ajar lo, sok kaya lo. Nah, biasanya kalau kita pakai motor, ada orang pakai mobil, kecepret kita kan gitu, mentang-mentang lo jadi orang kaya. Tunggu masanya nanti aku kaya. Nah, tetapi kalau kita berpuasa, maaf, kalau kita berpuasa itu enggak yang akan keluar dari mulut kita. Saya yakin tidak. Karena usaha goblok, kurang aja, kurang asam, kurang garam, apa kan namanya, itu kan enggak ada manfaatnya. Nah, supaya bermanfaat, saya yakin yang keluar itu mungkin Masya Allah, Astaghfirullah, atau Inna Lillah. Okay. Boleh kita coba. Ya, kita coba. Kita coba ini. Contoh ini. Kalau Senin Kamis saja kita sudah bisa ngerem ini dari ucapan yang tidak baik, oh, luar biasa ya. Karena menurut Nabi yang paling banyak menyeret orang ke neraka itu mana? Yang di antara dua bibir, satu, dan antara lutut dengan pusat. Kemaluan. Dua inilah yang paling banyak menjuruskan, menjerumuskan, menyeret orang ke neraka. Jadi kalau dalam sepekan 7 hari kita potong Senin, Kamis tidak boleh keluar yang aneh-aneh dari sini. Kecuali yang mendatangkan nilai tambah. Ketika saya menjelaskan kajian yang seperti ini, seorang anak muda langsung semacam bertanya, "Betul Ustaz, saya betul-betul merasakan dampak sholat malam itu dengan puasa itu. Siangnya betul-betul terasa dampaknya." Kita bangga betul anak muda yang ngomong. Lalu kita tanya, apa yang Anda rasakan? Betul-betul terasa Ustaz, lemas dan ngantuk. Gitu dia. Ya. Ya Allah. Itu resikonya kalau jemaahnya banyak yang muda. Kalau sudah tua-tua enggak. Bahkan cerita neraka pun kita dia masih enggak dengar gitu. Itu kalau yang tua-tua. Baik. Itu firman Allah. Insya Allah ya bisa kita praktikkan. Yang kedua, tengok hadis Nabi ini. Dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Baihaqi. Bersumber dari salah seorang sahabat Jalil, sahabat mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum biqiyamillayl fa innahu da'bus salihin qablakum." Wa huwa qurbatul lakum ila rabbikum wa mukaffiratun lisiyiat wa munhatun 'anil itsmi. Ini enggak dibaris kan enggak apa-apa kan? Kan bahasa Arabnya terus jalan Ustaz ya di sini ya. Oh, jalan bahasa Arabnya di sini. Subhanallah. Apalagi kalau kata buya kami orang Sumatera kan enggak punya kiai, Pak. Dia cuma punya buya. Di Sumatera tuh enggak ada kiai. Yang ada buya. Kalau ustaz-ustaz itu berusia kira-kira 40 tahun ke bawah, ya itu dipanggil ustaz. Tapi kalau udah 40 tahun ke atas dipanggil buya. Saya ini sudah 48 tahun, berarti panggilnya apa? Buya. Kira-kira. Kata buya saya dulu di pesantren, sebenarnya baca Arab tuh lebih enak enggak pakai baris ketimbang pakai baris. Kalau enggak pakai baris kan terus saraf kita mau bacanya kayak apa? Iya kan? Tapi kalau pakai baris kita sudah terikat oleh barisnya. Tapi ternyata enggak bisa juga. Justru tidak pakai baris lebih kuyang lagi. Kecuali kita memiliki dua alat, nahu dan saraf. Kalau tidak punya dua alat ini, berhadapan dengan yang gundul ini, yang didapatkan justru saraf. Iya. Nah, kata Rasul kepada Abu Mama ketika Abu Mama meminta sesuatu yang jika itu dilakukan mendatangkan kemuliaan di hadapan Allah Taala. Kata beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kamu melaksanakan sholat malam. Qiyamul lail yani tahajud maksudnya. Kenapa? Fa innahu da'us sholihin qablakum. Karena sholat malam itu adalah perilaku, kebiasaan, tradisi orang-orang soleh sebelum kalian. Satu, wa huwa qurbatul lakum ila rabbikum. Yang kedua, sholat malam itu bisa mendekatkan kalian, sarana mendekatkan kalian kepada Allah tabaraka wa taala. Yang ketiga, mukaffiratul lisiyat, sebagai penebus, sebagai kafarah, sebagai penebus terhadap dosa kesalahan yang kita lakukan. Dan yang berikutnya, wa munhatun 'anil ismi, sebagai protek, memprotek kita, protektor. Ya, terhadap segala bentuk dosa dan kejahatan. Dari ayat dan hadis tadi dapat kita tengok di sini. Kita simpulkan saja. Dari ayat dan hadis tadi ini sedikit yang kita sebutkan karena keutamaan sholat malam itu ya tidak kurang dari 40 faedah. Ya di sini berapa ini? 7 ya. Hanya 7. Pertama, berdasarkan ayat tadi sholat malam menjadikan orang menjadi manusia yang terhormat. Asa ayyabata karabbuka maqama mahmuda. Yang kedua, Salat malam kata Nabi tidak bersolih kepada perilaku, tradisi, kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Artinya ketika orang mengerjakan salat malam, berarti dia berusaha memposisikan dirinya berada pada jalur orang-orang soleh terdahulu. Kebiasaan para nabi, kebiasaan para rasul. Coba tengok ayat yang kedua turun setelah Iqra Al-Alaq, itu Al-Muzammil. Al-Muzammil itu perintah apa di sana? Salat malam. Di awal-awal risalah Allah turunkan kepada nabi beban yang sedemikian berat yang harus dihadapi dan dijalankan oleh beliau. Modalnya apa? Pakai harta? Silat? Karate? Modalnya qiyamul lail, bangun malam. Hadis yang menyebutkan qurbatul lakum ila rabbikum sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hadis juga disebutkan mukaffiratul sayyi'ah sebagai penghapus dosa. Dalam hadis juga disebutkan mamunhazun 'ala ismi sebagai pencegah dari berbuat dosa. Kemudian salat malam merupakan ibadah sunat yang sangat utama. Menurut Nabi afdhalus shalah ba'dal maktubah. Salat yang paling utama setelah salat wajib, salat apa? Qiyamul lail. Salat malam. Coba kita ambil ilustrasi sederhananya begini. Salat itu yang sunat ya, jangan yang wajib. Salat sunat itu kan banyak, ada yang rawatib. Yang rawatib dibagi lagi, yang mengiringi salat wajib ini ada yang muakkadah, ada yang tidak muakkadah. Kemudian ada lagi salat-salat sunat muakkad lainnya. Nah, dalam salat rawatib yang muakkadah, apakah yang kita memai 10 rakaat atau yang 12 rakaat karena hadis kedua-dua sahih? Itu di dalam safar beliau tinggalkan, nabi tidak lakukan kecuali 2 rakaat yang disebut dengan qobliyah subuh. Dalam safar sekalipun ini Rasul tidak pernah tinggalkan yang 2 rakaat ini. Yang disebutkan rakaatul fajr khairum min dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rasul tidak pernah tinggalkan ini. Bahkan pada satu ketika dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasul dalam safar bersama para sahabat-sahabat yang lain, termasuk Bilal bin Rabah, itu pernah karena sudah capek mereka berhenti dulu berkemah di situ. Kata Nabi, nanti subuh kita di sini. Bahasa kita kata Bilal, tenang ya Rasul, nanti subuh aku yang bangunin. Bilal semangat luar biasa. Tapi ternyata apa? Wa'aiqadu biharri syamsi. Justru mereka tidur dan keesokan harinya mereka terbangun setelah terasa panasnya, teriknya matahari. Itu udah jam berapa ya? Bukan kena cahaya siang terbangunnya, bukan. Tapi sudah terasa matahari sudah mulai terasa teriknya. Baru Rasul dan para sahabat terbangun. Apa yang dilakukan Rasul, para sahabat? Mereka taharah, berwudu, tatayamum. Bilal memandangkan azan. Azan itu, Pak. Ini faedah kalau sholat berjamaah tetap pakai azan. Walaupun dalam safar. Setelah itu, mereka mengerjakan yang qobliyah ini. Rasul dan para sahabat mengerjakan qobliyah subuh itu. Walaupun matahari sudah terang, bahkan sudah terasa panasnya, Rasul tidak pernah tinggalkan. Ya. Di kalangan sahabat pernah juga terjadi dalam kitab Nahjul Athar dijelaskan di sana. Ketika mereka datang ke masjid, salat fardu sudah tegakkan otomatis karena mereka terlambat tidak bisa mengerjakan qobliyah subuh. Kapan mereka kerjakan? Setelah selesai salat subuhnya mereka kerjakan. Karena itu Syekh bin Bas memberikan fatwa ketika ditanya oleh orang, kalau terlambat mengerjakan qobliyah subuh karena kesiangan, apa yang dilakukan? Kalau karena kesiangan, kata beliau, Anda boleh memilih satu di antara dua. Apakah Anda qobliyah dulu lalu kerjakan sholat subuhnya, atau dahulukan dulu fardunya baru kerjakan yang sholat sunat subuh tadi? Coba. Nah, berarti sholat sunat subuh itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Tapi ketika digabungkan dengan hadis tadi, berarti sholat malam lebih mulia dari itu. Karena Nabi menyebutkan sholat yang paling afdal setelah sholat fardu adalah qiyamul lail. Artinya apa? Kalau sholat sunat subuh itu nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya, berarti sholat malam tahajud lebih dari itu yang kita tidak tahu, apalagi keutamaannya. Kemudian hadirin yang berbahagia, waktu yang paling utama untuk curhat. Ibu-ibu, artinya apa itu curhat? Bapak-bapak mungkin enggak tahu itu curhat. Saya mau perkenalkan Bapak tulis. Ya. Kita mempergunakan papan tulis. Curhat itu bahasa anak sekarang. Berita lain itu mencurahkan apa? Isi hati. Unek. Tapi prinsip curhat itu apa? Kalau kita banyak punya teman, kita punya teman. Ini kita isi. Ini kita ada di sini. Kita melakukan apa tadi? Curhat. Curhat kita kepada siapa? Kepada teman. Maaf. Kita banyak punya teman. A, B, C, D, E. Contohnya. Oke? Okay? Itu teman kita. Betul kita banyak punya teman? Banyak. Di kantor kita punya teman. Di lingkungan kita punya teman. Di masjid jamaah kita punya teman. Di rumah kita punya teman. Tapi apakah kepada semua teman itu kita melimpahkan, mencurahkan? Tidak. Tapi kepada teman yang disebut dengan teman, teman dekat. Ya. Katakanlah di sini. Kita ini teman kita semua, bahkan dari A sampai Z teman kita. Tapi kita curhat bukan kepada dia, tapi kepada siapa? Kepada C. Nah, kenapa kita curhat kepada C? Ada beberapa pertimbangan, ya, kenapa kita curhat kepada C. Satu, karena C itu adalah teman dekat, betul? Karena teman, dia sebagai teman dekat kita. Yang kedua, apalagi pertimbangannya, kenapa kita tidak kepada A, B, kepada E? Kenapa? Dapat dipercaya. Masih kita siapa? Aman. Ada lagi pertimbangan lain, kenapa kita kepada C juga? Amanah, jujur, kakak beradik. Lagi? Ini waktu kita kan pendek. Ini kajinya pendek. Materi ini masih panjang. Nah, itu soal malam. Yang ketiga, sifatnya dia mau mendengar, betul? Kalau kita ngomong, dia sibuk dengan urusan dia, kira-kira kita perlu curhat. Jadi, kira kita tahu dia, dia itu mau dengar. Yang ketiga, yang keempat, ini sesuatu yang sifat aja. Tentu banyak pertimbangan-pertimbangan. Kenapa kita mau curhat kepada si itu yang pertanyaan? Karena di sini ada semacam harapan. Ada semacam asumsi. Kalau dia bisa memberikan solusi. Ya, dia bisa memberikan solusi. Karena itulah kita curhat kepada si. Betul? Bu, benar begini pertimbangannya? Enggak keliru kan? Bapak, kita sepakati. Kalau Bapak punya teori lain, kita taruh di sini. Jadi kita sepakati ya. Oke, okay. Lalu apa sih yang kita dapatkan dari curhat ini? Kenapa kita perlu curhat di sini? Kenapa kita pengen dia mendengar kita? Kenapa kita ingin berharap dia memberikan solusi? Apa yang kita harapkan dari curhat ini? Bisa gak diikat dengan satu kalimat yang sederhana aja? Apa sih? Beban berkurang. Saya pakai bahasa saya, caranya gak ada yang pas di sini. Yang diharapkan itu adalah rasa plong. Betul? Plong itu maksudnya apa? Apa betul? lega. Iya, kita lega. Walaupun belum tentu, belum tentu hakikatnya beban kita itu berkurang. Tapi secara kejiwaan, secara fisikis kita terbang. Tapi yang teman dengar, dia orangnya amanah, ya, jujur. Apa yang diceritakan dia tidak kepada yang lain. Dia punya teman kita ini tidak seperti orang lain yang mengatakan, kamu tidak tahu belum? Belum, saya cuma cinta sama kamu saja ya. Dan cinta sama siapa? Lalu dia dari sama kamu. Dan itu dia sekarang aku begitu, pakai BBM saja. Dalam hitungan detik, berapa satu grup itu? Berapa 30 ya? Satu grup. Keluar ya. Yang 30, nambah lagi ke yang lain. 30, wah, muncul apa luar biasa. Ada rasa plong yang kita harapkan. Oke? Rasa longgar. Walaupun itu belum tentu juga. Apa contoh? Ini contoh yang biasa. Contoh yang biasa sebenarnya ini adalah contoh duit. Karena orang bercintanya tentang duit itu langsung apa namanya? Pokoknya paham lah. Duit itu, apalagi kalau ibu semuanya jujur pernah. Ibu-ibu kalau merasa itu jauh lebih teliti dari kita. Makanya ibu-ibu kalau bayar ongkos taksi, bayar sayur, itu gak pernah salah, kasih duit itu gak pernah. Kalau itu pernah salah sekali-kali, itu ada aturan. Bukan lebih, lebih kan? Beruntung gak kita punya istri yang lihat seperti itu maksud saya. Nah, apa contohnya? Kita ngomong kepada Allah. Sekarang bulan apa ini? April. Tahun ajaran baru? Juli. Sementara ini kan? Kita boleh curhat dengan teman. Tahun ajaran baru ini agak masuk pesantren ini. Kalau dulu masuk pesantren itu orang miskin. Kalau dulu otaknya berkutis. Kemana-mana tes gak lulus, nilainya rata-rata 6 masuk pesantren. Dulu pulang kata kani-kani. Makanya jangan heran sama kondok itu. Bodoh-bodoh. Dulu, kalau sekarang tidak. Masuk kondok itu justru banyak yang harus pakai tebal. Ada yang masuk pesantren sekarang uang mukanya, uang masukannya berapa? 40 juta. Per bulannya saya dengar divisi berapa? 4 juta. Gak ada sekarang pesantren, jadi kita berpikir. Ini tahun ini, bulan besok, kata kita curhat sama teman. Iya, harus bayar uang sekolah. Masih ada 5 juta lagi, kata kita kepada teman. Gak tahu gimana caranya. Kita berharap dia memberikan solusi. Tapi malah dia jawab apa? Bening 25 juta. Gua 10 juta. Kalau jawabannya begitu, kira-kira dia nolong kita kan? Ada gak harapan dia nolong kita? Tentu berbeda kalimatnya. Oh, 5 juta, dia gak seberapa. Ada harapan. Ada harapan. Tapi udah ngomong, mendingan lo 5 juta, gua 10 juta. Kalau udah begitu, gak bakal. Tetapi justru, kita dapat peluang. Dari tempat orang, di muka 10 juta, kita dapat peluang. Tapi tidak. Oh ternyata yang susah bukan hanya dua. Dia juga menderita. Kita susah, dia menderita. Ini menunjukkan iman kita kurang. Tapi apa? Kita perlu dengan penderitaan teman kita. Berarti iman kita gak beres juga ini. Tapi gak apa-apa. Yang penting dapat peluang. Karena kita hidup dari dunia ini. Dan kita berpikir semua orang bersetuju dengan kebajikan. Ada yang bahagia. Mohon maaf, kalau yang punya toko material bahagia. Mohon maaf nih kalau yang punya toko, ini nggak ada maksud saya ingin menyinggung perasaan orang, benar? Dosa kita. Itu solusi. Artinya, kita curhat kepada teman yang dengan segala kekurangannya kita masih berharap pulau. Sekarang kita curhat kepada Allah Taala. Kita curhat kepada Allah. Saya ambil perbandingan sederhana saja. Walaupun semua kita sudah maklum, sudah paham. Ya, ini juga kepada Tuhan. Sekarang kita curhat kepada Allah. Tertarik aja sifat yang begini. Gitu. Allah dekat dengan kita. Dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni dekat itu Allah. Dekat itu dengan Allah. Allah amanah. Kalau kita bercerita kepada dia, dia bukan kepada orang lain. Pernah rasa itu, rasa apa? Dibongkar oleh Allah. Tidak pernah. Paling amanah. Karena itu adalah dosa besar. Ketika orang-orang membuat maksiat, dijaga, disimpan oleh Allah, tapi justru biasa diri yang mengumbar kepada orang lain. Kita tidak tahu kalau di antaranya adalah mantan dari pemabuk. Tapi di buku biografi dia itu isi saya atau sudah menjadi pemabuk, membunuh orang, dosa besar biasa. Kenapa? Allah sudah tutup aibnya dari mata orang, dari pengetahuan orang, tapi justru dia sendiri yang muka. Allah mendengar, bukan hanya mendengar, tapi maha, maha mendengar. Allah bisa memberikan solusi, bukan hanya memberikan solusi, tapi langsung turun. Langsung dia turun menangani persoalan. Uji mudah buat dari kita jangan bahasa kita ini. Allah dekat dengan kita lebih dekat. Allah amanah sangat amanah. Allah mendengar maha mendengar. Allah bisa memberikan solusi lebih dari yang kita butuhkan. Kalau kita curhat kepada siapa? Nah, dengan segala kekurangan yang kita mendapatkan rasa belum, idealnya kita curhat kepada Allah Rabbul Jalal. Seharusnya rasa peluang itu lebih besar. Paham? Karena itu curhatlah dulu kepada Allah. Bukan berarti menafikan sisi-sisi kemanusiaan. Ada di dunia ini namanya ada konseling, ya kan? Bisa konsultasi dengan orang. Itu adalah kita bertanya. Pas alunan living untuk datang namun. Begitu firman Allah. Kalau kamu tidak tahu, ya tanyalah kepada orang yang tahu. Tanya kepada orang yang memang memiliki spesifikasi ilmu yang memadai. Tanya kepada orang yang amanah. Jangan seperti ayam curhat ke musang. Jadi korban tuh ayam. Karena musang ketika dia tahu yang curhat ini adalah ayam, maka musang langsung memakai jaket yang berbaju berbulu ayam. Akhirnya ayamnya yang jadi korban. Itulah yang eyang-eyang kebanyakan yang muncul. Di sini ada yang eyang ini. Ada. Tapi eyang iman. Ya, insyaallah iman. Ya, iman, iman kepada Allah maksud saya. Baik, kita lanjutkan. Itu faedah yang sederhana yang bisa kita cerna dan insyaallah bisa kita rasakan. Ya, bisa kita rasakan ini faedah dari sholat malam yang saya sampaikan. Kemudian ini sudah oke aja ya. Ini yang termasuk sholat malam bukan hanya sholat tahajud. Sholat witir juga termasuk sholat malam. Sholat tarawih di bulan Ramadan juga termasuk sholat malam. Saya tidak ingin menyampaikan ini karena ini wilayahnya fikih. Habis waktu kita nanti di sini. Tapi secara umum ini termasuk sholat-sholat malam yang bisa kita lakukan. Khusus mungkin untuk witir oke aja. Witir bisa kita kerjakan sebelum tidur. Bisa juga dikerjakan setelah tidur. Hanya bagi bapak ibu yang sudah witir sebelum tidur, nanti jika Allah takdirkan bangun malam tahajud, tidak perlu pakai witir lagi. Laisa witroni fil lail, tidak boleh dua witir dalam satu malam. Mohon maaf, tidak sama jawaban dengan ustazah-ustazah kita yang di TV. Karena yang di TV itu mengatakan boleh dua witir. Jadi kalau menjelang tidur nanti witir, bangun tahajud malam, witir lagi. Witir yang pertama enggak dianggap, witir yang kedua baru dianggap. Ya terserah lah. Tapi Rasul sudah mengatakan tidak ada dua witir dalam satu malam. Cukup bagi kita. Sekarang kita lanjutkan. Ini mungkin perlu barangkali ini untuk kita bahas bersama. Kenapa? Karena semangat untuk bangun malam itu rata-rata kan kita punya. Ya, rata-rata kita punya semangat, punya hamasah untuk bangun malam. Tetapi ternyata tidak seperti yang diharapkan. Memang begitulah hidup. Itulah itu. Tidak selamanya yang kita dapatkan itu seperti yang kita harapkan. Betul, Ibu? Bapak? Tidak selamanya yang kita harapkan itu atau yang kita temukan itu, yang kita dapatkan itu seperti yang kita harapkan. Kita berharap istri solehah, taat. Ternyata apa? Iya solehah, iya taat. Berarti dapat. Tapi kalau tidak, gimana? Berharap dapat suami yang baik, penuh dedikasi, tanggung jawab. Ternyata tidak seperti itu. Kita berharap anak-anak kita soleh dan soleha. Ternyata, jadi tidak selamanya harapan itu menjadi kenyataan. Sama halnya ketika bangun malam juga sama. Karena itu, ulama-ulama kita telah menyusun berdasarkan hadis-hadis Nabi dan fatwa-fatwa ulama. Apa yang dapat kita lakukan? Ini ikhtiar ya Bapak, Bapak Ibu. Ini ikhtiar yang mungkin dapat kita lakukan dalam rangka mengerjakan sholat malam. Pertama, kurangi berbuat maksiat. Kurangi berbuat dosa di siang hari. Jangan berbuat maksiat. Salah seorang tabi'in besar, Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri adalah seorang tabi'in. Dia itu imam besarnya Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau adalah murid tangguh dari salah seorang sahabat jalil, sahabat mulia, Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas itu kan banyak muridnya. Ada Mujahid gitu ya, termasuk Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Pada suatu ketika, ya, ada seorang datang kepada beliau dan mengatakan, "Ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, begitu sulitnya aku untuk bangun malam. Jadi setiap ada keinginan bangun malam tapi tidak pernah tercapai. Selalu ada kepemalasan dan begitu berat untuk bangun malam." Apa jawaban beliau? Setelah orang ini cerita panjang lebar, jawabannya pendek banget. Dia mengatakan, "Tayyadaka khati'atik." Bahasa kitanya, dosamu, kesalahanmu itulah yang telah membelenggu kamu. Dosa kamu di siang hari itulah yang membuat kamu terbelenggu, membuat kamu dirantai sehingga kamu tidak bisa bangun malam. Karena itu harus ada usaha untuk meminimize, ya, untuk memperkecil, mengurangi dosa-dosa dan maksiat kita di siang hari. Syukur-syukur itu bukan diminimize tapi dihilangkan. Syukur-syukur. Jadi kalau selama ini umpamanya nonton TV-nya berapa lama, kurangi. Kalau ngobrolnya lama, kurangi. Jadi usahakan dikurangkan. Itu satu. Yang kedua, wirid menjelang tidur. Kalau membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah 33 kali, setelah selesai sholat fardu itu sudah malam. Tetapi di dalam hadis surah Imam Ibnu Majah, Rasul berserta kepada Ali bin Abi Thalib, itu justru menjelang tidur. Jadi ketika kita sudah merebahkan badan menjelang tidur, kan banyak doa-doa yang bisa kita baca, banyak pikir-pikir yang bisa kita baca, termasuk membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allah Akbar 33, 34 kali. Baca itu menjelang tidur, itu membantu kita untuk bangun malam. Demikian hadis Nabi. Yang ketiga, tidak begadang. Tidak begadang malam. Nah ini pantangan kita ya. Ini liga-liga ini kayaknya berpengaruh betul itu. Ya kan? Jam tayang itu yang susah kita. Ya. Susah itu. Tapi kalau untuk nonton bola kita punya waktu, bagaimana untuk tahajud? Ada yang menarik ketika saya menyampaikan ini di depan anak-anak muda. Memang anak-anak muda itu selalu aja ada ketus-ketusnya yang menarik gitu. Dia bilang gini, "Pak Ustaz, kita kiam mulai kiam. Nonton sih nonton, tapi tetap kiam mulai loh." Hebat betul nih semangat ini orang. Jadi mereka nonton tapi tetap kiam mulai, tetap sholat malam. Saya bilang, kapan? Karena kan habis saran ini kan ada saran berikutnya lagi. Ada Pak Ustaz ketika turun minum. Gitu. Kan ada jeda 10 menit itu. Jadi dipakai untuk tahajud Pak. Akhirnya saya kejar lagi. Lalu doa kamu apa? Ternyata bukan minta ampun, bukan munajat, tapi mendoakan kesebelasan dia. Itulah anak muda. Tapi masih bagus anak muda kita sekarang yang mau tahajud ketimbang anak muda kita yang dulu. Susah tahajudnya. Ya? Jadi tidak begadang malam kecuali untuk hal-hal yang sangat urgent. Kematian kamu tidur atau kita menjaga orang sakit atau ada pekerjaan yang memang membuat kita tidur larut malam. Tapi kalau tidak, usahakan tidur cepat. Kalau kita bisa tidur jam 10 saja, bangun jam 2:30. Oh ya, sekarang subuh masuk jam berapa? 4:40 kalau kami itu ya. Nah, kira-kira jam berapa idealnya kita untuk bangun sholat tahajud? Ini kan sampai jam 4:30 lah terakhir kita mikir ya, untuk siap-siap sholat subuh. Kira-kira jam berapa kita bangun? 2:30 mantap. 2:30 sih yang digambar oleh Ustaz Imam tadi. Dia bisa tidur lagi, yang akhirnya dia tahajud subuhnya. Kalau ukuran-ukuran standar, jam 3 ini bangun dan cukup. Bahkan jam 3:30 pun masih bisa. Masih bisa. Karena kan begini, karena tahu ayat-ayat yang kita baca kan ayat ini juga. Kayak di putaran hal itu loh. Dalam ilmu tafsir, mungkin saya sudah sampaikan, ada namanya surah disebut dengan Sabaul Tiwal. 7 surah yang panjang-panjang yang menjadi langganan lagi dalam surah lain. Al-Baqarah. Ini ilmu tafsir, ini ilmu tafsir. Emang ada yang aneh dari saya? Sebab istilah ilmu tafsir adalah namanya surah Sabaul Tiwal. 7 surah yang panjang-panjang. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus dari sampai 7 surah ke depan. Itu langganan nanti. Kalau kita bukan Sabaul Tiwal tapi Sabaul Kisah, 7 surah yang pendek. Yuk kita rumuskan di sini. Satu, saya mulai dulu. Al-Ikhlas. Atau orang bilang apa namanya? Kul. Dua, Al-Falah. Tiga, An-Nas. Empat, hati-hati dengan salamu. Empat, Wal Asri. Wal Asri. Kemudian Al-Kausar. 5, 6 Dirajai. Apa? An-Nasar. An-Nasar. Tadi kan Wal Asri, An-Nasar. 7, terakhir. Bikin-bikin aku dengan salamu. Al-Lahab. Al-Kafirun gak masuk kan? Al-Kafirun gak masuk. Al-Kafirun itu pendek tetapi bisa membawa ke pasar. Gak bisa berhenti. Saya pernah ibu, bapak, sholat di bandara. Di bandara. Kan begini, makanya bapak-bapak kita ini wajib tahu minimal saya ayat pendek tahu cara menjadi imam itu. Kalau di sini bikin kita ke depan ini, saya aja nggak mau jadi imam di sini. Jumat saya nggak mau jadi imam di sini. Ini baru satu paket saya nggak mau, karena saya tahu sini ada yang absah akrab yang lebih tahu dari saya. Saya nggak mau. Tetapi kalau di tempat-tempat lain kita kan yang biasa jadi imam itu yang tenaganya lemah itu jadi imam. Karena saya kan saya bolong. Jadi siapa yang lemah dia lah ini yang terdorong. Di bandara pernah dorong-dorongan. Akhirnya ada satu yang maju ke depan. Dibacalah Al-Kafirun. Itu betul-betul tinggal hilang. Enggak bisa berhenti kan. Ini kayak Allah ini. Saya juga pernah. La ahlu ma ta'budun wa la antum ma'budun wa la ahlu wa la ma'budun ma abadun wa la antum ma'budun wa la ahlu wa la ahlu. Gak bisa. Kalau dia berhenti, gak bisa kita masuk tuh. Ini gak, dia gak berhenti jumlahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Jadi, Al-Qadiyum gak termasuk di sini. Karena kita masuk seorang yang bermasalah bagi kita. Akhirnya kita bisa baca surat Allah ya Al. Nah, kalau kita sepakati sholat malam kita yang ini yang kita baca satu jam itu panjang loh waktunya. padahal baru jam 2 ini lagi pun kita menjelang masuk jauh ini, itu masih belum terlalu panjang. Karena itu bergantung kepada ayat yang kita baca. Kata Nabi, afdhalus shalat thuluts qiyam. Shalat yang paling utama adalah yang lamanya berdiri. Lama berdiri ini maksudnya apa ya? Ayat yang dibacakannya, bukan ingat-ingat yang lupa. Al-Kathirun lupa, pindah ke An-Nasr lupa juga. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, perlu saya sampaikan, bapak-bapak kalau mau jadi imam, tolonglah membaca ayat yang betul-betul bapak sudah yakin ayat itu. Kalau maaf, baru dalam kondisi murajaah ini hafalan belum terlalu bagus, nanti jadi imam baca itu, mohon deh jangan. Sebab kalau satu saja ini mukjizat Quran, sedikit saja kita salah, itu membuat badan ini gemetar. Bahkan tidak jarang imam yang salah, kita di belakang imam juga terbawa gemetar. Ini mukjizat Quran yang luar biasa. Nah, karena itu bacalah ayat-ayat di dalam surat yang membuat kita nyaman, enak, dan betul-betul sudah hafal. Jangan membaca wattini wa zaituni wa turisinina wa hazal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa aminu salihati wa tawasaw bil haqqi. Saya tidak berharap Bapak Ibu ketawa ini internet. Ini sudah ketemu, ya. Ini sudah ketemu yang seperti ini sudah ketemu Bapak, sudah ketemu Ibu. Kalau kita jadi imam ada yang salah, tolong berhenti dulu sinar. Kalau kita jadi imam salah baca ayat, diam dulu sebentar supaya yang di belakang. Kalau nggak ada respon dari belakang, baru kita pindah ke ayat-ayat itu langsung saja buku. Jadi tidak serta merta ini kepada ini jadi imam pak ini banyak tidak. Salah seorang sahabat mulia, imam besar di Masjid Kuba, pilihan Rasulullah Masjid Kuba, ingat? Sekitar 5 km dari Masjid Nabawi. Masjid pertama dibangun Rasul ketika hijrah. Itu ada seorang imam di sana. Itu setiap sholat, sholat jahat, sholat sehingga. Tapi itu yang dibaca kulullah baru surat lain, kulullah baru surat lain. Sehingga di kalangan jamaah sudah mulai merasa sesak. Ketika Nabi mengunjungi Rasul, ini imam kami ini. Ayat yang dibaca itu dan itu saja. Lalu Rasul panggil, apa gerangan yang membuat kamu membaca kulhu bahasa kitanya? Nih, jemaah ngomong kayak gitu. Kata Nabi, ana uhibbu. Kata orang ini, aku sangat mencintai surat ini. Aku sangat respect dengan surat ini. Ya udah, kata Nabi, kalau begitu kamu akan masuk surga bersama dia. Tuh, kulhu loh. Kenapa? Karena kulhu itu nilainya sepertiga Al-Qur'an. Jadi saking dalamnya ilmu sahabat ini, dia mencintai kulhu. Kalau kita mencintai guru, kenapa? Praktis. Kita sudah termakan oleh iklan. Iklan apa? Kalau ada yang gampang, pakaian yang biasa. Guru itu rata-rata kita hafal. Ada sekarang yang tidak boleh guru, kita suruh pulang. Oke. Jadi, itu. Kemudian yang keempat, tidur sejenak di waktu siang. Namanya qailulah. Qailulah. Rasul pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dikatakan istainu al-siyam bis-sahum wa al-qiyam bil-qailulah. Kata Rasul kepada Ali, minta tolonglah kamu kepada Allah untuk mengerjakan puasa dengan cara bersahur. Dan minta tolonglah kamu kepada Allah untuk mengerjakan sholat malam dengan qailulah. Qailulah itu adalah tidur sejenak di waktu siang. Katakanlah istirahat siang, diambil 10 menit atau 15 menit atau mungkin setengah jam atau 1 jam. Itu namanya kailulah. Niat ini memang tidak masuk ke akal kita, ini irasional. Tapi agama kan tidak semuanya harus main rasional. Tidur sejenak di waktu siang itu ternyata membantu kita bisa bangun malam. Itu kita membangunkan. Kalau pakai logika, kalau tidur habis maghrib sebentar menjelang isya masih memungkinkan kan? Kan dekat itu. Ini tidak. Tidur di waktu istirahat siang agak sejenak. Niatkan untuk membantu kita bangun malam. Insya Allah malam Allah bantu kita untuk bangun. Itu namanya kailulah. Bukan BBS. Tahu BBS? Kayaknya sini orang-orang kota semua ya. Di kampung gak ngerti orang BBS. Kalau tahu ya diem, mana yang gak tahu kesananya. Itu BBS. Jadi kailulah itu tidur sejenak di waktu siang. Yang kedua, di dalam kitab tafsir, di dalam buku Az-Zikra, At-Tazkirah oleh Imam Al-Qurtubi, ada sebuah riwayat bersumber dari Ibnu Abbas disebutkan, itu membaca dua ayat terakhir surat Al-Kahfi. 109, mulai dari Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi itu, sampai Qul innama ana basyarun mislukum. Dua ayat terakhir, baca dan niatkan bangun jam berapa, insya Allah Allah bangunkan dia. Ini luar biasa. Ya, jadi Ibnu Abbas pernah orang ngadu kepada dia betapa sulitnya untuk bangun, tapi Ibnu Abbas baca itu dua ayat terakhir. Ini bukan sabda Nabi, tetapi asar dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas. Baca. Yang keenam, tidak mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Ini memang agak bermasalah dalam pengertian begini. Witir sebelum tidur dan witir setelah tidur itu dilakukan oleh orang sahabat mulia. Abu Bakar tidak pernah tidur sebelum witir. Artinya dia witir dulu baru tidur. Sementara Umar tidak pernah tidur sebelum tidak pernah witir sebelum tidur. Ditanya Abu Bakar, "Kenapa kamu tidur dulu witir dulu sebelum tidur?" Karena dia, "Aku takut ya Rasul kalau nanti aku tidur kebablasan dan akhirnya tidak sholat witir." Sementara Umar, kenapa dia tidak mau witir sebelum tidur? Karena kata dia, "Itulah yang menguatkan saya nanti untuk bangun malam." Ini logis untuk kita-kita yang tingkat mubtadi, tingkat awal ini penting. Jadi gak usah begini. Contohnya, kita punya target bangun jam 2. Nama, kecepatan. Jam 3 malam. Ini contoh yang belum ini. Ternyata jam 2 kita sudah bangun. Kira-kira kita tidur lagi gak? Insya Allah kalau kita belum tidur, kita gak akan tidur. Karena kalau tidur nanti khawatir kebablasan. Makanya kita berusaha untuk bangun untuk mengerjakan sholat malam. Kemudian witir. Lain halnya kalau kita sudah witir dahulu. Kalau sudah witir dahulu, target bangun jam 3, jangan kan bangun jam 2. Jam 2.30 aja bangun kita berusaha langsung. Kan masih setengah jam lagi. Karena pikiran yang paling pendek orang bangun tidur. Gak ada orang berpikiran panjang bangun tidur. Pikirnya sangat pendek. Dia tidak memiliki kebebasan lagi. Oleh karena itu, termasuk bagian tips untuk bisa bangun malam, tidak bikin sebelum tidur. Tetapi berpulang mereka jika kita terasa capek, macet, jalan pulang sudah larut malam capek, kalau rasa-rasa khawatir malamnya tidak bangun, dia mendingan bikin bangun itu tidak apa-apa, insya Allah. Baik, waktu tinggal sedikit lagi. Lalu apa hubungannya dengan kerja? Ya kan judulnya dari apa? Sholat malam dan kerja. Hadirin, ternyata kalau kita tidur itu setan mengikatkan talinya ke kepala kita itu dengan tiga buhul. Dengan tiga buhul. Kata Nabi, "Fa in istaqala fatakallahu khalaq muqta." Kalau dia bangun, ingat Allah, maka terbukalah satu buhul. Tiga buhul. Faidah Allah mengatakan bahwa yang halal nah, kalau dia bangun, kemudian dia berulung, terbuka satu buah lagi, tinggal satu. Faidah Allah adalah sholat halal untuk berdua. Kalau dia bangun, jadi bangun tadi, ingat Allah berulung dan langsung sholat, maka terbukalah buah itu semuanya. Plong ya, tidak ada lagi ikatan. Faidah bimun nasibah. Tiba nasibah asabah. Dampaknya apa? Dia menjadi orang yang nasib. Nasib kita bersemangat, bergairah. dan pikirannya, jiwanya baik, jiwanya baik, hatinya lembut, pikiran jernih. Itu buang besar malam. Kat asal khairan dan dia telah mendapatkan kebaikan. Kenapa sudah mendapatkan besar malam? Justru yang merupakan satu ibadah yang sangat utama. Tapi wanita yang artinya tidak melakukan, mungkin bangun sebentar tidur lagi. Belum sempat terbuka satu bulu, ketutup lagi. Asbah kasrah. Keesokan harinya bawahnya apa? Malas. Bawahnya malas. Khabisah nafsu, jiwanya jelek, pikirannya kotor, perbuatannya corok, dan dia tidak mendapatkan kebaikan. Artinya apa? Sholat malam membuat orang menjadi nasib, menjadi bersemangat. Sholat malam membuat orang tenang. Sholat malam membuat pikiran jernih. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tengok sini. Jadi kalau kita lihat Imam Ibnu Majah, faedah dari hadis tadi secara singkat ini, pertama menumbuhkan semangat yang tinggi, konteksnya kerja ini, konteksnya kerja. Yang kedua bekerja dengan lebih fokus, apalagi dibandingkan dengan puasa Senin, Kamis tadi. Kemudian semangat, semangat tinggi untuk berbuat yang lebih baik. Pasti. Dan ingin mempersembahkan yang terbaik dalam karyanya. Kenapa tidak? Di penghujung malam saja, di saat orang tidur, tidak berpikir tentang beribadah, dia justru bangun untuk mendapatkan kebaikan. Padahal kita tidak mendapatkan keutamaan. Apalagi dalam konteks amal nyata. Jadi ada keinginan, keinginan dan berkeinginan terus untuk berbuat yang lebih baik. Dan jangan lupa, dia senantiasa memperoleh inspirasi. Kenapa? Kehebatan jiwanya baik. Itu sholat malam. Ya. Nah, sebagai terakhir, pada akhirnya semangat hanya tinggal semangat, keinginan tinggal keinginan. Ya, bahkan tadi bangun-bangun ada berapa tim yang 6 ya? Tama yang 7 pakai alarm, pakai jam, bangun, matiin, tidur lagi. Subhanallah, ini yang bisa kita bawa pulang. Kata Nabi SAW, kalau memang pada akhirnya begini, ya inilah kita dapatkan. Man atal sirasahu wa yanwi ayakuwa fayasalli minal layli falalabat wa hiru hatta yusmin kutiba lamuha nawa wa kara amru sarapatan alaih rakti. Man atal sirasahu, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, barang siapa yang mendatangi terjemahan sederhananya, sebab tidak semua orang ke tempat tidur itu untuk tidur, betul kan? Betul bu? Sepengetahuan saya yang sudah umur ini, tidaklah semua orang ke tempat tidur itu untuk tidur. Setahu saya ada yang membaca, diskusi. Ini dia ke tempat tidur untuk tidur. Tapi sebelum tidur, rumahnya punya yang rumah. Dia punya niat untuk bangun malam. Tapi kepala buah ilmu saya, ngantuk yang hebat itu menyebabkan dia tidak bangun. Dia kebogasi. Karena ngantuknya. Apa yang terdapat? Dia bangun sampai subuh. Udah akan subuh baru bangun. Kutiba lalu manawa. Allah catatkan bagi dia apa yang dia niatkan. Niatnya apa tadi? Soal mana? Allah catatkan itu bagi dia. Wakala nafsu sholatul alaihi rofi. Sedangkan tidurnya dinilai sebagai sedekah dari Allah Taala. Di sinilah saya ingin mengatakan kepada kita semua, orang-orang Muslim mukmin yang hak, yang benar itu, dia senantiasa mendapatkan pahala, meraih pahala bukan dari bangun tidur sampai tidur tidak, tapi dari bangun tidur sampai bangun tidur. Karena tidur bagi seorang mukmin pahala. Gak ada tuan lain punya pasal ini. Yang punya Tuhan Muslim, ya Muslim punya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur. Ke WC, WC sini. Ke WC nilai ibadah kita. Kalau ibu itu pun rasulnya. Makan bagi orang itu kan bukan sesuatu yang definisi mubah itu dikerjakan dengan kepala, ditinggalkan tidak dosa kan. Tapi bagi seorang mukmin makan itu berpahala kan? Kok berpahala? Karena dia ibadah. itu bisa pandangan kuat, bisa beribadah kepada Allah, bisa beraktivitas baik atau soleh. Hatta tidur pun bernilai ibadah. Tetapi saya berharap kan hanya bergantung kepada niat saja. Yang malam ini ya, niat kalau malam tidak bangun, niat puasa Senin cuma habis karena niat saja. Nah kalau cuma niat-niat, niatnya cuma satu, satu minggu berarti dapat 7 niat yang Allah kirim pada. Kalau dikerjakan kan alhamdulillah. Hanya ingin memberi kita pada hari ini, insya Allah yakin dan percayalah, tamat ibadah itu memang akan terasa berat, tetapi akan terasa mudah menangkali kemudahan itu Allah berikan kepada kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.